من يقرأ فضل. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال يعني قال الإيمان بالله والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني بالإحسان. قال أن تقبل الله كأن عنها ما المسؤول عنها ما مسؤول عنها يا أعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمراتها. قال أن تليل أمة ربتها وأن ترى القبة القرة الألة من طلق لم طلق. طيب خير إن شاء الله. طيب yang lainnya hafal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-hadith ats-tsalits. Hadis yang ketiga. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. dari عبد الله بن عمر رضي الله عنهما berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس, dibangun Islam di atas lima. Pertama, syahadat ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, hajj. Yang kelima, shaumi Ramadan. Qala hafizahullah ta'ala, hadal hadithu kal hadithi alladhi qabla. Hadis ini sama seperti hadis yang sebelumnya. Hadith Umar bin Khattab, fi bayani arkan Islam. Tentang keterangan rukun Islam. Illa anna hadha al-haditha fihi ziyadatun wa huwa qawluhu buniyal islamu ala khams. Cuma di hadis ini yang pendek ini ada tambahan, yakni buniyal islamu ala khams. Islam dibangun di atas lima perkara. Wa fi hadisi Umar, sementara hadis Umar yang telah kita belajar kemarin, qala akhbirni al-islam. Baik, khabarkan kepadaku tentang Islam. Qala Islamu an tashhad an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah. Ila akhir hadis. Fa zahiru hadithi Umar anna al-islam huwa hadhihi al-arkan al-khamsa faqat. Zahir dari hadis Umar bahwa Islam ya lima rukun ini. Bainama hadhihi al-hadithu yadullu ala anna hadhihi al-khamsa laysat hiya kullu al-islam. Sementara hadis yang kita bacakan sekarang hadis Ibnu Umar, baik, bahwa lima perkara ini bukan Islam secara keseluruhan. Wa innama buniyal islamu alaiha. Cuman Islam dibangun di atas lima ini. Fahya mabanihi taib. Wa arkanuhu. Maka Islam ini, lima ini adalah mabanihi, bangunannya. rukun-rukunnya, rukun itu adalah bagian dari bangunan yang terkuatnya. Rukun seperti ini, pojoknya rukun, tiang-tiang ini rukun namanya. Biasanya dicor, bergelobik, sedemikian rupa. Wal amalu salihah fa hiya mabanihi wa arkanu wa illa fal islamu katsir. Padahal Islam itu sangat luas, banyak amalan-amalannya. Wal amalu salihatu kulluha min al islam. Dan amal saleh secara keseluruhan bagian dari Islam. Al wajibat wal mustahabbat wa kullu taat. Apakah itu perkaranya wajib atau sunnah atau semua ketaatan. Wa tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, kullu dzalika huwa al-islam, itu juga bagian dari Islam. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu man salima al-muslimun, seorang muslim itu adalah seorang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisannya dia dan tangannya dia, kejelekan lisan dan kejelekan tangan. Fa'adda kaffal adza min al-islam. Maka di sini Rasulullah menganggap memasukkan kaful adza, menahan tangan dari mengganggu, menyakiti orang, itu bagian dari Islam. Jadi bukan sekedar amal perbuatan baik, tapi menjaga diri untuk tidak melakukan kezaliman, itu bagian dari Islam. Fal Islamu wasi', maka Islam ini sangat luas. Walakinna hadhil khamsah hiya da'aimuhu. Akan tetapi lima ini adalah tonggak-tonggaknya. Wahia arkanuhu, pojok-pojoknya, yang paling kuatnya. Wahia mabanihi allati buniya alaiha. Ini mabanihi, bangunannya yang Islam dibangun di atasnya. Wabi faqdiha au faqdi syai'in minha la yakun insanu muslima. Ketika hilang ini atau hilang semuanya, maka seorang tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Muslim hakiki. La yakunu insanu musliman al-islam al-hakiki wa amma baqiyatul a'mal idza fuqida syai'un minha fa innahu yakunu musliman. Adapun sisa-sisanya yang lain dari amal-amalan yang dianjurkan, kalau hilang ya tetap dia sebagai seorang muslim, lakin yakunu islamuhu naqis. Akan tetapi tetap Islamnya kurang. Biasa bima taraka minha, sesuai dengan sedikit banyaknya yang dia tinggalkan dari Islam ini, dari amalan-amalannya. Semakin dia banyak mengamalkannya dan semakin sempurna dia dalam meninggalkan kejelekan, maka semakin apa? Semakin bagus pula keislaman seseorang. Yang biasa diungkapkan wahasuna islamuhu. Biasa kalau ada orang tobat, dulunya begini begini, thumma aslama fa hasuna islamuhu. Dia pun masuk Islam dan bagus Islamnya. Dari Islam taat maksudnya. Karena Islam ada juga Islam yang tidak taat. Paham barulah beku. Ngakunya muslim tapi tidak ada satupun dari amalan Islam yang dia lakukan. Sholat juga tidak, puasa juga tidak. Ya terkadang kalau lagi mau ya pengen ya lakukan. Kalau tidak, tidak. Puasa juga ya cuma awal-awalnya saja. 3 hari di awal puasa kelar. Tidak lagi mau puasa. Justru semakin kencang cari kerja, cari duit di awal, di akhir puasa. Oh, harta kerja berat, dia mau. Yang penting ada duit, perlu di solop anak-anak. La haula wa la illa billah. Tidak puasa. Padahal ngakunya muslim. Qauluhu syahadati an la ilaha illallah ma'naha al-i'tiqadu wal yaqinu an nutqi bil lisan. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah ma'naha al-i'tiqadu wal yaqin, keyakinan, akidah. Akidah itu dari kata-kata aqada ya'qidu. Aqada itu mengikat sehingga tidak lepas. Jadi akidah itu adalah sesuatu yang kita ikat dalam hati kita atau pada hati kita sehingga tidak lepas, tidak kemana-mana. Ya uqadah. Uqadah itu simpulan ikatan. Barakallahu. Aqidah sesuatu yang kita yakini. Kuat. Wal yaqin ma'an nutqi bil lisan, dan disertai dengan pengucapan dengan lisan, li'annahu la yastahiqul ibadata illa Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ibadata ma siwahu batila wa syirkum billahi azza wa jalla. Dan ibadah barakallahu fikum kepada selain Allah Subhanahu wa taala ibadah batilah dan kesyirikan terhadap Allah azza wa jalla. Wa in kana tusamma alihah, walaupun dinamakan Tuhan itu sebagai ilah kesembahan juga. Walakinha alihatun batilah, akan tetapi Tuhan yang batil. Falilahul haqqu huwallahu jalla wa ala, maka Tuhan yang hak adalah hanya Allah jalla wa ala, selainnya Tuhan yang batil. Wa ma siwahu fa uluhiyatuhu batilah, selain Allah SWT maka ketuhanannya ada ketuhanan yang batil. Qala ta'ala, Allah berfirman, dzalika bi'anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Demikianlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang hak. Tuhan yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi, dan apapun yang mereka seru, mereka minta, mereka berdoa kepadanya selain Allah, maka itu adalah Tuhan yang batil. Wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Fala budda min al-i'tiqad bil qalbi, maka wajib harus meyakini dalam kalbu bahwa tidak ada yang sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Wa nutqi bil lisan, dan harus dilafadzkan dengan lisan. Wal amali bil jawarih, dan harus ada pengamalan sebagai pembuktian akan apa yang ada di dalam hati. Lianal ibadata lillahi azza wa jalla la yastahiqu siwahu, karena ibadah kepada selain Allah la yastahiqu siwahu, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah itu kecuali Allah. Wa la yakfi an ta'taqida anna al ibadata haqqun lillah, tidak cukup bahwa anda meyakini bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup keyakinan tok. Taib, bal la budda an ta'taqida aidan anna ibadata ma siwahu batilah, bahkan engkau juga harus meyakini bahwa ibadah kepada selain Allah batilah. Barakallahu fikum. Karena orang-orang musyrik itu menyembah Allah tapi menyembah juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Harus atif an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat, la ilaha itu menyenafyu al-kuf bima siwallah. Yani mengkafiri semua tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan apapun. Harus ada penolakan, harus ada pengingkaran. Harus ada ini kufur bi tagut wal imanu billah. Itulah yang kata-katakan la ilaha illallah. Jadi tidak cukup anda meyakini Allah yang barakallahu fikum yang wajib disembah, tapi anda harus menambah bahwa selain Allah SWT batil, tidak boleh disembah. Wa hadha huwa al-muqtada la ilaha illallah. Illah merupakan keharusan la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah nafiyun wa illallah itsbat. Karena la ilaha adalah penapian, penolakan, pengkufuran kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetapkan illallah, hanya Allah. Fa nafi huwa nafiyun wa ibtalun li ibadihi ma li ibadati ma siwallah. Fa nafi la ilaha huwa nafyun wa ibtalun li ibadati ma siwa Allah, yakni penafian barakallahu ibtal, menggugurkan, menolak, menentang, menjauhi ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Wal isbatu huwa isbatul ibadati lillahi azza wa jalla, penetapan yakni Allah yang kita tetapkan sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Fala yakfi an-nafyu biduni isbat, tidak cukup menafikan tanpa ada penetapan. Wala isbat biduni nafi, dan juga tidak ada maknanya penetapan tanpa ada penafian. Harus ada an-nafi wal isbat. Anda harus meyakini bahwa yang disembah oleh orang-orang selain Allah itu sesembahan yang batil, agama yang mereka anut adalah agama batil. Ini harus menjadi keyakinan. Kalau ada ayat, oh itu doktrin, memang harus begitu. Tidak bisa ditawar-tawar. Ini adalah merupakan keyakinan. Selain Islam, tidak bisa diterima. Barakallahu fiik. Selain Allah tidak boleh disebut. Harus ada ini, an-nafi wal isbat. Fal ladzi ya'budu Allah wa la ya'budu ma'ahu ghairuhu, lakin la ya'taqidu butlana ibadati al-awthan wa at-tawaghit wa yaqulu an-nasu ahrar fi aqaidihim kullun lahu aqidat. Jadi, kalau ada orang dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang disembah yang lainnya kecuali wala ya'budu ma'ahu ghairuhu, hanya Allah yang disembah, tidak ada yang lainnya, tapi dia tidak meyakini batilnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari tagut-tagut. Taib, dia mengatakan ya semacam dia bijak begitu. Seakan-akan dia orang yang taib Taib. Al-Muhim dia mengatakan manusia itu bebas dalam keyakinannya, semua orang bebas berkeyakinan apapun yang menjadi keyakinannya, terserah mereka. Sementara dia tidak meyakini bahwa yang dia disembah senang itu adalah batil. Fahada kafirun billahi azza wa jalla, maka orang ini tetap dalam kondisi kafir. Barakallahu, ini termasuk pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Dia meyakini orang kok boleh-boleh mana-mana, terserah. Tapi agama apapun ya boleh jo mana-mana. Tapi ini parah. Anda harus meyakini barakallahu fikum agama Islam yang Anda anut ini sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain ini batil. Tapi sebagaimana Anda meyakini hanya Allah satu-satunya yang boleh diibadah yang disembah, selainnya batil. Ini harus menjadi keyakinan. Kalau Anda ragu-ragu ya, baik, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima yang ragu-ragu. Baik. Salat tabat. Fa hadza kafirun billahi azza wa jalla annahu munaqidun li syahadati an la ilaha illallah. Kenapa? Karena sikapnya ini bertentangan dengan syahadatnya dia sendiri. La ilaha illallah. Lianha tashtamilu ala nafi wal isbat. Karena syahadat itu sendiri mengandungi dua ini. Anda mengkufuri semua sesembahan yang disembah selain Allah. Dan hanya Anda menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Wa may yakfur bitaguti wa yu'min billah. Perhatikan baik-baik. Wa may yakfur bitaguti. Barang siapa yang mengkafiri tagut dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah istamsaka bil urwatil wusqa. Ini harus ada al kufru bit tagut. Walaupun dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyembah yang lainnya, tapi dia mengatakan dan meyakini orang kok mana-mana boleh-boleh jo, terserah. Mau jadi apa, mau jadi apa. Wallahu musta'an. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Kalau anna Muhammadan Rasulullah, la takfi syahadatu an la ilaha illallah wa la ya'taqidu bi risalati Muhammad. Tidak cukup orang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia tidak meyakini risalahnya Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena Yahudi yasyhadu an la ilaha. Orang Yahudi mengatakan la ilaha illallah, lakin la yu'minu bi risalati Muhammad. Tapi dia tidak meyakini risalahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Taib. Fa hadza la yudkhiluhum fil Islam. Syahadatnya ini tidak memasukkan dia ke dalam Islam. Fa man syahida alla ilaha illallah fa innahu la yanfa'u hatta yusaddiqa bi risalati Muhammad. Barang siapa yang syahadat la ilaha illallah kemudian tidak mau syahadat Muhammad Rasulullah, tidak ada manfaat syahadat la ilaha illallah dia sampai dia mau bersyahadat tentang risalahnya Muhammad. Wa yuti'ahu fi ma amara, dan dia harus mentaati apa yang diperintahkan oleh beliau. Wa yatruka ma naha anhu wa zajar, dan dia harus meninggalkan apapun yang beliau larang. Wa ya'budullaha jalla wa ala bi syari'atir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa la ya'budallaha bi hawahu wal bid'ah wal muhdatsat, dan dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya, dengan kebid'ahan atau perkara-perkara baru. Barakallahu fiik. Fala budda min asyhadatain, maka wajib dua syahadat ini, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Biayantika bihima jami'ah, bahwa orang harus yantik mengucapkan kedua-duanya, dua kalimat syahadat. Aw yantika bila ilaha illallah ma'a'tiqadu ma'a'tiqadihi anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Dia mengatakan la ilaha illallah disertai dengan keyakinan bahwa Muhammad Rasulullah. Fatakunu dakhilatan dimnan. Maka syahadat Muhammad Rasulullah itu masuk ke dalam syahadat Muhammad Rasulullah masuk ke dalam syahadat la ilaha illallah. Amma idza qala ana asyhadu an la ilaha illallah lakin la asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yuqal anta kafir. Adapun kalau dia mengatakan ana bersyahadat la ilaha illallah tapi ana tidak mau syahadat Muhammad Rasulullah, maka dikatakan ente masih kafir. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Rasulullah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasulnya. Barakallahu fiikum. Baik. Allah menggantungkan ketaatan seorang hamba kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Maka sangat bodoh. Konsekuensinya begini. Barakallahu fiikum. Kalau dia syahadat la ilaha illallah, dia hanya memakai Quran. Barakallahu fiikum. Tidak mau syahadat Muhammad Rasulullah, dia tidak memakai sunnah. Akhirnya dia memahami Al-Quran dengan pemahaman dia, dengan bahasa yang katanya dia ahli bahasa atau ahli apa. Allahu musta'an. Seperti yang diangkat pembahasannya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Adanya orang mengatakan kita diperintahkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu salawat kepada keluarga beliau. Karena dalam Al-Quran kita hanya diperintahkan untuk salat kepada Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hah? Kemana kita? Yang kita bersalat kepadanya siapa? Di ayat ini kan cuma satu. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi kalau kita memakai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan ayat tadi, maka kita harus bersalawat sama seperti yang beliau alaihi salatu wasallam ajarkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, harus ada. Wa ala ali keluarganya Muhammad alaihi salatu wasallam. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang kita lakukan. Baik. Sangat bahaya orang-orang yang apa? Yang katanya kita Quran saja, tidak perlu pakai sunnah. Orang yang paling bingung mereka-mereka ini. Ingkar sunnah. Barakallahu fiik. Dan mereka akan berselisih parah sesama mereka. Karena mereka akan memahami dengan pemahaman yang berbeda-beda. Satu pemahaman ini, satu pemahaman itu. Baik. Dari mana dia mendapati bahwa salat subuh dua rakaat? Salat maghrib 3 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Dari mana? Barakallahu. Subhanallah. Wallahul musta'an. Tapi kita cukupkan dari sini. Anta kafirun billahi azza wa jalla wa naqadta syahadataka an la ilaha illallah. Kalau engkau tidak mau syahadat Muhammad Rasulullah, berarti anda telah menggugurkan syahadat la ilaha illallah anda. Lianna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa idza kafarta bir rasuli kafarta bil mursil. Allah telah mengutus rasulnya. Kalau engkau kafir terhadap rasulnya, berarti anda kafir terhadap sang pengutus. Lianna al-imana bihima mutalaziman, karena mengimani keduanya adalah suatu yang mutalaziman, satu yang harus kita lakukan karena suatu kelaziman. Anda bersyahadat la ilaha illallah, lazim, wajib Anda bersyahadat Muhammad Rasulullah. Anda bersyahadat Muhammad Rasulullah, wajib Anda untuk apa? Syahadat la ilaha illallah, mutalaziman, barakallahu. Bergandengan dan tidak bisa dipisahkan. Wallahul muwaffiq ilahuna subhanahu wa ta'ala. Antasallahu alaihi wa sallam.